ya, beberapa perkara. Bisa dari apa tiang atau dari tembok, ya, atau dari apa orang misalnya di depan dia, kemudian dia sholat di belakangnya, ya, ini juga sebagai sutro. Atau misalnya air minum ini dan seterusnya, botol aqua ini, ya, dan seterusnya. Jadi sutro kembali kepada definisi bahasa, yaitu pembatas atau penghalang. Ya, sisa sekarang, kalau sudah kita mengetahui pembatas penghalang, berapa batasan tertingginya? Berapa batasan tertinggi sutro itu? Apakah aqua yang setinggi ini? Ini kira-kira 25 cm. Ya kan? Ya. Apakah bisa dianggap sebagai sutro atau bukan? Atau sebesar tab ini? Yang kira-kira 12 cm. Ya. Apakah bisa dianggap sebagai sutro atau tidak? Nah, ini perlu kita mengetahui ukurannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukurannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu apa hendaknya di depannya seperti ada seperti muakhkharatul rahl, seperti akhir pelana kuda. Dan di akhir pelana kuda itu kan biasa lihat kan ada suatu hal yang menonjol naik itu. Nah, tinggi. Dan ini berbeda-beda ukurannya. Akhir pelana kuda ini. Sebagian para ulama menafsirkan seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan sulus dira, yaitu sepertiga dira. Ya, sepertiga dira artinya dari ujung apa dari pertengahan jari ini sampai ke antara pertengahan siku dan lengan, apa pergelangan tangan. Ya. Ini adalah sulus dira. Jadi panjangnya seperti ini. Ya, sekitar 2,5 jengkal lah. 2,5 jengkal. Ini penafsiran sebagian para ulama. Tetapi kalau kita kembali ke sisi bahasa, kita akan mendapatkan muakhkharatul rahal itu berbeda-beda. Dan ada yang pendek juga. Tetapi di sini kalau kita ingin mengembalikan secara keseluruhan kepada bahasa, maka dikatakan adalah sutra adalah penghalang, pembatas, ya kan? Jadi kapan sutra itu ada di depan kita, bagaimana pun tingginya yang ini apa? Sarnya, yang penting dia bisa menjadi penghalang dan pembatas. Dipahami? Ya. Maka seperti ini, ya. Ini syah untuk dijadikan sutra. Ya, botol aqua yang panjangnya saya sebutkan tadi 25 cm. Ini adalah syah untuk dijadikan sutra. Ya. Maka salat menghadap atau salat ya diharuskan atau diwajibkan menghadap ke sutra, menghadap ke sutra. Dipahami sampai sini? Nah, dan dalilnya tadi saya telah sebutkan. Dan ini merupakan apa? Rukun atau syarat atau sunnah? Hah? Adalah wajib. Merupakan kewajiban. Ya. Kewajiban di dalam sholat. Dan saya katakan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Ya, kemudian, apakah sutra itu diharuskan pada setiap orang, ada pada saat-saat tertentu saja. Ya. Juga dalam sholat berjamaah harus sutra, tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Ya. Karena pernah saya lihat suatu kejadian ya, di suatu masjid yang apa sudah didirikan sholat dan masjid ini dalam keadaan ramai tadinya, maka orang-orang berdesak-desakan sehingga ada orang-orang yang tidak mendapatkan tempat dan sholat telah didirikan. Maka orang ini, beberapa orang berdiri di tengah-tengah sholat, tidak berani melangkah kemana-mana. Ya. Apakah apa yang mereka lakukan ini adalah suatu bentuk suatu bentuk merealisasikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, kalau kita memperhatikan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadith Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ibn Abbas berkata, suatu hari, ya, dan saya waktu itu hampir mendekati masa balik, saya berada di atas unta. Kemudian ketika itu saya mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lagi sholat. Maka saya bersama unta saya ini masuk melewati sebagian shaf. Ya, lewat di depan sebagian shaf. Kemudian setelah itu untaknya di apa ditambahkan, kemudian dia ikut sholat. Dan kata Ibn Abbas, wa ma ankara alayya ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sutrah orang yang sholat, kewajiban menggunakan sutrah ini ketika dia sholat sendirian atau ketika dia menjadi imam. Ketika menjadi imam. Adapun kalau dia sebagai makmum, maka sutrah dia adalah sutrahnya imam. Dipahami sampai sini? Nah, kemudian masalah lain yang menyangkut masalah sutrah, ya. Seseorang sholat dan dia menjadikan sutrahnya orang yang sholat di depannya, ya. Dan dia ini masbuk. Pada saat dia menunaikan rakaat yang dia tertinggal, maka orang depannya berlalu dan pergi dan tidak lagi sutrah di depannya. Apakah dia harus maju atau tidak? Harus maju atau tidak? Nah, sini pertanyaan, apakah harus maju atau tidak? Kalau kita kan harus maju, kita katakan harus maju. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar menyatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutrah, falyadunu falyadunu minha." Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap ke sutrah, maka hendaknyalah dia mendekat ke sutrah tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia apabila sutrahnya pergi atau hilang, ya diambil orang misalnya, ya. Misalnya dia menjadikan tas sebagai sutrah. Orangnya mau pergi, tasnya diambil. Ya. Maka dia hendaknyalah mendekat ke sutrah. Ya. Tetapi di sini perlu kita perhitungkan. Ya, karena saya melihat ikhwah terlalu meluas di dalam memahami hal mendekat. Ya. Jangan sampai dia sholat di belakang sana, ya, dan sutrahnya di sini, akhirnya melangkah dari belakang sampai ke sini. Ya. Melangkah dari belakang sampai ke sini. Maka perlu kita lihat ukurannya bagaimana. Ya. Ukuran boleh melangkah, atau ukuran batasan dia melangkah mendekat ke sutrah. Ya. Batasannya adalah mudah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan yang sangat sibuk. Paham? Jadi kapan dia melangkah menuju ke sutrah untuk mendekat ke sutrah, dan tak kala dia melangkah menyibukkan dia dari salatnya, maka tidak usah dia melangkah. Tidak usah dia melangkah mendekat. Dipahami sampai sini? Jadi kalau misalnya dekat, ya sutrahnya pergi, kemudian dia bisa melangkah satu dua langkah maju saja. Ya. Tetapi kalau sudah terlalu banyak dari sini sampai ke sana misalnya, ke tiang yang pertama ini, sekitar berapa meter dari sini? 4 meter. Ini terlalu panjang. Menyibukkan dia dari sholat. Ini bukan lagi sholatnya, tapi sudah jalan-jalan namanya. Ya. Sudah jalan-jalan. Nah, jadi sini perlu kita memperhitungkan akan hal ini. Nah, kemudian gejala yang lain, ya, yang saya lihat, ada seorang kadang sholat sudah tidak menggunakan sutrah, tidak menggunakan sutrah, karena sutrahnya terlalu jauh. Maka tiba-tiba ada orang yang berlalu di depannya. Ya. Dia berlalu, tetapi tidak dalam jangkauan tangannya. Maka dia maju beberapa langkah dan menahan orang tersebut. Ya. Atau maju satu langkah kemudian menahan. Dan ini adalah perkara yang salah. Karena yang diperintahkan kepada kita, ya, dikatakan di situ, ya, di dalam hadis kan dikatakan, wala tada ahadan yamurru baina aidaik, baina yadaik. Dan janganlah engkau membiarkan seorang pun berlalu di depan kamu dalam jangkauan tangan. Ya, baina yadaik. Ya. Baina yadaik itu di dalam bahasa Indonesianya artinya di antara kedua tanganmu. Ya, artinya jangkauan, jarak yang masih bisa dijangkau oleh tangan. Ya, kalau enggak bisa lagi dijangkau oleh tangan, biarkan dia berlalu. Tidak ada kewajiban bagi engkau untuk menahannya. Maksud tahdid itu demikian. Ya. Dan kesalahan ini telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz di dalam fatwa beliau. Nah, maka perlu kita memperhatikannya. Saya kira ini beberapa penjelasan ringkas mengenai masalah sutrah. Ya, masalah penghalang atau pembatas ketika ingin menunaikan sholat. Ya, kemudian berikutnya setelah dia siap sudah berwudu, ya, menghadap kiblat, kemudian berniat, ya, berniat ini bisa sebelumnya, bisa sebelum berwudu, ya, dan terus niatnya masih berada di hamadiyah sampai dia melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu dia telah membuat sutrah, maka mulailah dia melaksanakan sholat. Yang pertama dia mengangkat tangannya, atau dia pertama takbiratul ihram, takbirah al-ihram. Ya, takbiratul ihram yaitu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar untuk yang pertamanya. Ya, adapun takbiratul ihram, takbiratul ihram dan juga mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu merupakan rukun. Iya. Dengan dalil hadis al-musyi'i salatuhu yang kita sebutkan tadi. Hadis al-musyi'i salatuhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau hendak melaksanakan salat, ya, maka sempurnakanlah wudumu kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah engkau. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastahu shalah at-takbir." Atau "Yastahu shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Iya. Kunci salat adalah bersuci, berwudu. Kemudian tak kala melaksanakan salat, mulai haramnya, ya, melaksanakan aktivitas selain dari aktivitas salat, yaitu tak kala dia bertakbir. Dan tahlilnya, halalnya dia melaksanakan yang lainnya selain dari aktivitas salat, yaitu ketika dia salam. Ya. Ini juga hadis menegaskan bahwasanya apa? Takbiratul ihram merupakan rukun, ya. Merupakan rukun dari arkanus shalah. Nah, kemudian di sini kita telah menyinggung mengangkat tangan. Saya katakan tadi bahwasanya mengangkat tangan pada takbiratul ihram adalah merupakan rukun. Atau enggak? Tadi apa masalahnya takbiratul ihram, dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Ini ketika dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, ini adalah apa? Adalah rukun. Adapun mengangkat tangannya, maka itu adalah mustahab. Adalah perkara yang disunnahkan dari sunnah-sunnah salat. Ya. Jadi dia mengangkat tangannya. Setelah dia bertakbir, maka dia mengangkat tangannya. Dan mengangkat tangan di dalam sholat pada beberapa tempat disunnahkan mengangkat tangan di dalam sholat pada beberapa tempat. Tempat yang pertama, ketiga, takbiratul ihram. Ya. Tak kala takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, di sini juga disunnahkan dia mengangkat tangannya. Kemudian yang kedua, ketika dia hendak ruku, di sini juga disunnahkan mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga, ketika dia bangkit dari ruku. Ya. Tiga tempat ini dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tempat yang keempat, tempat yang keempat, yaitu ketika dia bangkit dari tasyahud pertama. Ya, setelah dua rakaat kan tasyahud. Maka tak kala bangkit, dia mengangkat tangannya juga. Mengangkat tangannya. Nah, dipahami sampai sini? Ini empat tempat. Dan tempat yang keempat ini dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Bukan cuma hadis Ibnu Umar sebenarnya, masih banyak hadis yang lainnya. Ada hadis Wail bin Hujur, juga hadis Rifa'ah bin Rafi', kemudian hadis Abu Hamid As-Sa'idi, ya. Dan beberapa hadis lainnya menegaskan akan hal ini. Nah, kemudian juga hadis Abu Hurairah dalam beberapa riwayat. Jadi mengangkat tangan pada empat keadaan ini, pada empat tempat ini disunnahkan mengangkat tangan. Adapun selain dari empat ini, maka itu berkisar di atas hadis-hadis yang lemah. Berkisar di atas hadis-hadis yang lemah. Ada riwayat mengatakan mengangkat tangan juga disunnahkan ketika hendak sujud. Kemudian ada juga ya, yang menerangkan di tempat yang lain mengangkat tangan ketika dari duduk antara dua sujud. Ya, dia turun atau ketika dia sujud, sujud pertama, dia bangkit dari sujud, angkat tangan. Kadang-kadang. Ya. Ini juga riwayat dari hadis yang lemah. Ya. Kemudian tak kala dia sujud, dari duduk di antara dua sujud, kemudian dia melaksanakan sujudnya, ya, dia hendak sujud, ada sebagian riwayat juga menyatakan mengangkat tangan. Dipahami gak ini? Ya, jadi tak kala dia sujud, ya, bangkit, dia angkat tangan, Allahu Akbar, mengangkat tangannya. Ini ada sebagian riwayat seperti itu. Tapi saya katakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Adalah riwayat yang lemah. Nah, insyaAllah ta'ala kita akan singgung lagi nanti ketika kita melalui pembahasan-pembahasan ini. Jadi yang pertama, mengangkat tangan. Tak kala takbiratul ihram, dia mengangkat tangannya. Sekarang ada pertanyaan. Ya. Sini kan ada pekerjaan. Ada mengangkat tangan dan ada takbir. Ya kan? Yang mana yang dahulu dilakukan? Takbir dulu atau mengangkat tangan? Apa kita takbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan? Ya? Atau mengangkat tangan dulu? Setelah itu Allahu Akbar. Atau bersamaan? Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ini tiga pertanyaan. Ya. Dan merupakan tiga kemungkinan. Ada enggak kemungkinan yang lain? Hah? Siapa tahu ada yang punya kemungkinan yang keempat. Ya. Tiga kemungkinan ini semuanya adalah perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang salat, kadang dia salat, beliau mengangkat tangannya dulu. Atau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir, Allahu Akbar. Mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Dan ini di kebanyakan riwayat. Mengangkat tangan sambil takbir. Dipahami? Kemudian yang kedua, ya, Allahu Akbar. Setelah itu baru angkat tangannya. Disusul dengan mengangkat tangan. Ini cara yang kedua. Dan ini juga dalam riwayat Bukhari Muslim atau riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar. Dari hadis Ibnu Umar. Riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis siapa? Ibnu Umar. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga, dia apa namanya? Mengangkat tangan dulu. Setelah itu baru bertakbir. Setelah itu baru bertakbir. Dan ini dalam hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Imam Al-Bukhari. Tiga cara ini semuanya adalah cara yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang hendak dia lakukan, hendaknya dia melaksanakannya. Ya. Akan tetapi apabila seseorang, ya, apa sebagai imam, dia harus pandai melihat keadaan makmumnya, harus melihat keadaan makmumnya. Ya. Sebab orang yang sholat di belakang kita, tingkat keilmuannya dan tingkat pengetahuannya tentang syariatul Islam ini tidak semuanya mengetahui tentang kaifiatus shalah. Ya. Ada orang yang imamnya baru ancang-ancang, ya. Ini belum ini, baru ancang-ancang, dia merasakan ancang-ancang sudah imamnya. Dia sudah rukuk duluan. Ya. Dia sudah rukuk dahulu. Maka yang seperti ini, ya, menerapkan yang seperti ini, seorang harus pandai memilih dari tiga cara ini. Jadi mungkin yang pertama dia jangan takbir dulu, langsung rukuk dulu, pas sudah rukuk baru dia takbir. Supaya jangan sampai makmum kita jatuh ke dalam dosa, yaitu mendahului imam. Dipahami sampai sini? Nah, karena itulah seorang imam harus pandai melihat keadaan dan mendudukkan tiga tempat ini. Ya, apabila dia dalam keadaan sholat sendiri, maka dia menerapkan tiga perkara ini. Ya, kadang ini, kadang itu, kadang ini. Ya, dipahami? Ya. Nah, kemudian kalau mengangkat tangannya, ya, dia akan mengangkat tangan Allahu Akbar. Ya toh? Tangan itu gimana? Apakah tangan itu begini? Ya, atau begini? Ya, atau begini? Ya. Dengan dirapatkan atau dengan direnggangkan sekali atau dengan biasa aja dinaikkan. Ya. Di sini dari sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan di sunan Syekh Al-Albani, ya, karena ini dari beberapa hadis ini, dari hadis Ibnu Umar, Wail bin Hujur dan Abu Hurairah. Itu beliau mengangkat tangannya dengan tidak digenggam, ya, dihamparkan, ya, akan tetapi tidak dirapatkan dan tidak pula direnggangkan sekali. Jadi sedang-sedang aja, biasa. Allahu Akbar. Ya. Ya, tidak begini kan dan tidak pula begini. Jadi sedang aja. Allahu Akbar. Dipahami? Saya ulangi. Ini perhatikan ya, kaifiatus shalah. Nanti ada mas salat lain anunya. Kaifiatnya. Bikin cara sendiri. Ya. Jadi keadaan tangan, ya, dia tidak digenggam, akan tapi dibiarkan terbuka. Dan pada saat tangan terbuka, tidak terkepal, jari jemari ini tidak dirapatkan dan tidak pula direnggangkan, akan tetapi biasa saja, ya. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Dipahami sampai sini? Nah, ini cara pada saat takbir keadaan jari jemari, bagaimana keadaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, masalah takbir ini mengangkat tangan. Entah kalau kita takbirkan begini, naik kan? Ini naiknya kemana ini? Apakah ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sana, ya, ke depan atau bagaimana? Kan perlu diketahui di mana tempatnya, ya, ukurannya bagaimana? Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan akan hal ini. Ya, ada beberapa hadis yang meriwayatkan akan hal ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya tak kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, ya, tangannya ini sejajar dengan kedua telinganya, sejajar. Tahu artinya sejajar kan? Jadi rata, dia berarah, searah dengan kedua telinganya. Ya, jadi tangannya dengan telinganya ini, ya, searah. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ikhwah atau beberapa orang, ya, tangannya itu di bawah telinga, Allahu Akbar gitu. Ya, di bawah telinga. Nah, ini salah. Ya. Akan tetapi jari ini, ya, biasa saja. Mau tempatnya di mana, di sini atau di sini atau di sini. Dan ukurannya yang penting, dekat tidak hanya dengan dari dada, itu tidak ada ukuran. Ya. Tetapi yang kita ini kan, kita jadikan patokan adalah bagaimana, ya, jari jemari ini, ya, atau kedua, ya, jari jemari ini sejajar dengan apa? Sejajar dengan telinga. Ini yang pertama, boleh dia sejajar dengan telinga dan boleh pula sejajar dengan bahu. Ya. Boleh pula sejajar dengan bahu. Dipahami sampai sini? Perlu diulangi? Hah? Saya ulangi. Jadi tak kala mengangkat tangan, ya, tangan ini boleh sejajar dengan telinga. Apakah sejajarnya begini atau dia begini, ya? Atau boleh juga sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu. Ya, dia sejajar dengan bahu. Yang dikatakan arti sejajar hadu itu itu adalah sejajar, ya, sejajar, ya, dan berhadapan, tidak begini, dipahami? Ini kalau begini namanya bukan hadu, ya, tetapi namanya menyamping, ya, atau bahasa kasarnya memelayang, ya. Tetapi yang dikatakan hadu, ya, sejajar dengan bahu, yaitu tangannya dalam posisi seperti ini, dia sejajar dengan bahu, tepat pas. Sejajar dengan bahunya, demikian pula kalau dia inginkan sejajar dengan tangannya. Allahu Akbar. Dipahami? Sejajar dengan kedua telinganya. Nah, ini cara mengangkat tangan. Dipahami sampai sini? Iya. Sekira bisa dipahami, ya? Sebagai melihat mungkin bisa memahami. Ya. Cuman mudah-mudahan apa yang kita ini kan bisa dipahami bersama. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia bertakbir, ya, tangan tentunya tidak takbir terus begini kan? Yang mau diletakkan kemana setelah itu tangan? Nah, ini pembahasan berikutnya. Di mana tangan ini diletakkan? Ya. Maka setelah dia bertakbir, maka dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya. Dan merapatkannya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dipahami sampai sini? Ya. Jadi bukan begini. Bukan dia meletakkannya terus tidak ditaruh di tidak ditempelkan ke tubuhnya, ya. Harus ditempelkan ke tubuhnya. Nah, kan kita belum bicarakan nanti di mana tempatnya, di dada atau di perut atau di pusar, kan kita belum bicarakan. Yang jelas yang pertama sekarang pembahasan kita meletakkan tangan di atas tangan kiri. Ya. Dan ini adalah sunnah. Ya. Dan mengangkat tangan tadi sudah kita katakan adalah sunnah kan? Dan pada berapa tempat mengangkat tangan? 4 tempat. Ya. Tidak ada tempat yang lain. Cuma pada 4 tempat. Ya. Tempat yang pertama takbiratul ihram. Tempat yang kedua ketika ruku. Tempat yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Tempat yang keempat bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, tasyahud yang pertama. Pahami sampai sini? Nah, ini 3-4 tempat mengangkat tangan. Maka setelah dia mengangkat tangan, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, dan hadith-hadith yang menyatakan tentang meletakkan tangan di atas tangan kiri, ini adalah hadith yang mutawatir. Hadith yang mutawatir dan terlalu banyak jalan-jalannya. Terlalu banyak jalan-jalannya. Dan cukuplah hadith-hadith ini bantahan bagi beberapa orang muta'assirin dari kalangan pengikut madhab al-Hanafi, madhab Hanafi. Ya. Orang-orang Hanafi itu tidak pernah sama sekali mengangkat tangan atau meletakkan tangan di atas tangan kirinya dalam sholat. Ya. Tangannya digantung, dibiarkan, terlepas, gitu. Sama dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengambil hal ini dari orang-orang Hanafiyah. Ya. Maka jangan heran kalau ketemu dengan orang-orang Pakistan, atau orang-orang India, ya, atau orang-orang Syiah, maka mereka keadaannya seperti itu. Kalau sholat, tidak ada yang pernah meletakkan tangan kanannya di atas tangan apa kirinya. Dan hati-hati, ya, kalau datang ke beberapa negara ini, beberapa masjid, khususnya di Pakistan, itu terlalu ekstrim, ya, di dalam masalah ini. Kalau dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, kadang bisa ditembak nanti, ya, sama mereka. Sebab di sana bebas senjata, ya, karena terlalu fanatiknya mereka, ya, tentang madhab ini. Dan ini tentunya adalah perkara yang salah, dan kita sayangkan kaum muslimin apa menjadikan, tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Ya, padahal di dalam hadith-hadith beliau, beliau mencontohkan bahwasanya mengangkat tangan atau tangan ini diletakkan di atas tangan kiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa tangan diletakkan di atas tangan kiri, ya, sekarang perlu kita ketahui diletakkan di mana? Apakah di dada atau di perut atau di pusar? Ya, ini 3 riwayat. Semuanya 3 riwayat. Ada sebagian riwayat di atas pusar. ada di atas perut, dan ada di atas dada. Akan tetapi tiga riwayat ini semuanya adalah hadits yang lemah. Semuanya adalah hadits yang lemah. Dipahami? Meletakkan tangan di atas pusar, hadits yang lemah. Ini yang paling lemah sudah, di atas pusar dan di atas perut. Adapun yang di atas dada, ya, yang kita lihat kebanyakan dari ikhwan mempraktekkan di atas dada tangannya, ini juga dari hadits yang lemah. Dari hadits yang lemah. Hadits yang paling kuat dalam masalah mengangkat, meletakkan tangan di atas dada itu cuma mursal tawus. Cuma mursal tawus. Ada hadits yang marfu' dari Wail bin Hujr, akan tetapi rawinya di situ yang bernama